طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، para ikhwah dan akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian kita. Itu masih di halaman 29 dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah, yaitu jilid yang kedua. Yaitu pembahasannya adalah masih terkait dengan maf'ul bih, ya, yaitu mengakhirkan maf'ul bih atas fa'il, mengakhirkan maf'ul bih atas fa'il. Di sini pembahasan adalah wajib. Kapan wajibnya mengakhirkan maf'ul bih atas fa'il? Kita ulang lagi. Yang pertama, manakala tanda i'rabnya tidak jelas antara fa'il dengan maf'ul bih. Jadi tanda i'rabnya tidak jelas, contohnya adalah isim yang berakhiran huruf alif, ya, baik alif maksura, alif bengkok kata orang dahulu, yaitu alif seperti huruf ya, tanda alif adalah sebelumnya fathah, contoh Musa, Isa dan sebagainya. Atau alifnya alif panjang ke atas seperti ad-dunya, ya, al-asa. Nah, ini semuanya keduanya digolongkan isim maksur karena di akhir alif sebelumnya fathah. Nah, ini tanda i'rabnya tidak jelas karena alif tidak bisa diharakatkan. Maka itu apa? Kalau dijadikan dalam kalimat dia sebagai fa'il dan ada juga sebagai maf'ul, maka tidak jelas tanda i'rabnya. Mana yang marfu', mana yang mansub. Oleh karena itu kembali kepada hukum asal. Hukum asal adalah susunan ada fi'il, fa'il, maf'ul bih, dengan catatan kalau fi'ilnya fi'il muta'addi, ya, menasabkan maf'ul secara langsung. Maka kembali susun tertibul asal adalah fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Tidak boleh dibalik fi'il, maf'ul bih dan fa'il. Kenapa tidak boleh dibalik? Karena tidak jelas tanda nasabnya dan tidak jelas tanda rafa'nya. Nanti akan terjadi apa? Kesalahpahaman atau salah memahami bagi mendengar. Kalau yang bagi yang berbicara jelas apa yang dimaksud, tapi bagi mendengar tidak, dia tidak bisa menangkap apa yang dimaksud. Maksudnya apa? Kalau yang dimaksud oleh yang berkata adalah maf'ulnya itu yang pertama disebutkan, fa'il diakhirkan. Contoh, sa'ada Musa Isa. Nah, apa arti maksud di sini? Sa'ada Musa Isa. Maka yang mendengar memahami bahwa yang membantu itu adalah Musa, yang dibantu adalah Isa. Enggak bisa yang bicara mengatakan saya enggak begitu saya maksud. Yang semaksud adalah Musa yang dibantu, Isanya yang membantu. Enggak bisa. Nah, karena yang mendengar tidak bisa membedakan antara fa'il dan maf'ul kalau dibalik. Maka itu kembali pada hukum asal adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dan itu wajib. Wajib mengakhirkan maf'ul bih. Kalau yang bantu itu adalah Musa, maka dulukan sa'ada Musa Isa. Nah, kalau yang membantu itu Isa, dulukan dia sa'ada Isa Musa. Maf'ulnya diakhirkan, dan itu wajib. Nah, tapi kalau tanda i'rabnya jelas, ya, tanda i'rabnya jelas satu saja di antaranya yang jelas, ya. Satu saja jelas. Maka boleh dulukan. Contoh sa'ada Musa Zaidan, ya kan? Zaidan kan jelas kan? Lalu kita putar sa'ada Zaidan Musa. Nah, maka mendengar paham. Berarti yang dibantu itu adalah Zaidan, si Zaid. Disebutkan di awal sa'ada Zaidan Musa, dan itu boleh. Nah, dan itu boleh. Nah, cuma ditanya mana lebih afdal? Lebih afdal adalah kembali hukum asal. Sa'ada Musa Zaidan. Iya. Baik. Atau ada qarinah. Nah, itu boleh. sekalipun tanda i'rabnya sama-sama apa tidak jelas, tapi ada qarinah yang menunjukkan bahwa salah satunya sebagai apa? Maf'ul bih. Kita dulu kan maf'ul bih-nya. Contoh, ya kan? Dakhala Musa al-mustashfa. Apa artinya? Musa masuk ke rumah sakit. Al-mustashfa itu maf'ul bih. Mansub, tanasabnya fathah muqaddarah. Musanya fa'il marfu, tanrafatnya dhammah muqaddarah. Kedua-duanya tanda i'rabnya tidak jelas, ya kan? Nah, lalu kita balik. Dakhala al-mustashfa Musa. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Ada qarinah. Qarinah apa? Dari sisi makna. Enggak mungkin al-mustashfa itu fa'il. Di sisi makna. Bisakah telah masuk rumah sakit kepada Musa? Musa masuk rumah sakit masuk ke Musa. Kan enggak mungkin kan? Yang masuk itu tentu orang. Nah, walaupun dia dibalik maf'ul bih dilukan mustashfa itu boleh. Karena ada qarinah. Qarinahnya apa? Kata dakhalanya itu menunjukkan bahwa yang masuk itu pasti orang, bukan benda, bukan tempat. Nah itu yang qarinah, itu boleh dulukan. Tapi kalau pertama tadi ada Musa Isa, nah ini tidak bisa. Ya. Baik, itu yang pertama ya, yang wajib dulukan fa'il dan diakhirkan maf'ul. Atau bahasa lain, wajib mengakhirkan maf'ul. Yang kedua adalah, manakala maf'ul bihnya dibatasi oleh kata illa atau innama. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa mahsur itu mesti letaknya di akhir, bukan di awal kata atau di awal kalimat. Harus di akhir. Itu sudah apa? Sudah baku. Sudah baku apa? Kaedahnya, aturannya. Iya. Maka itu apa? Karena yang dibatasi itu maf'ul, berarti wajib akhirkan maf'ul. Karena dibatasi itu maf'ul. Contoh, masa'adal ghaniyu illal faqira. Nah, tidak ada yang dibantu oleh yang kaya itu hanyalah orang miskin. Nah, berarti orang-orang yang bukan miskin enggak dibantu. Nah, hanya orang miskin, orang fakir yang dibantu. Masa'adal ghaniyu illal faqira. Nah, karena yang dibatasi adalah objeknya, berarti hanya orang fakir yang dibantu. Bakir letakkan di akhir. Tapi kalau dibalik, berarti apa? Berarti yang dibatasi itu bukan maf'ul, itu fa'il. Masa'adal faqira, kita dulukan maf'ulnya. Masa'adal faqira ila ghaniyu. Benar kasusnya? Benar. Enggak salah. Cuma maksud beda. Berarti bagaimana terjemahannya? Masa'adal ghaniyu, masa'adal faqira ila ghaniyu. Tidak ada yang membantu orang fakir kecuali orang kaya. Berarti orang yang bukan kaya enggak membantu. Nah, itu maksudnya. Berarti di sini apa? Yang dihasar itu adalah pelaku. Nah, padahal maksudnya adalah yang dihasar itu adalah maf'ul bih. Nah, ketika maf'ul bih itu dibatasi, mau tidak mau wajib diakhirkan. Wajib apa? Diakhirkan maf'ul bihnya dan wajib dulukan fa'ilnya. Nah, baik pakai illa, ma pakai illa atau pakai innama saja. Sama saja. Innama akala Utsmanu tufaha. Apa artinya? Sesungguhnya yang dimakan oleh Utsman hanyalah. Nah, itu hanya. Innama itu ada kata hanyalah. Itu batasnya. Hanyalah tufah. Buah apel. Hanya buah apel dimakannya. Buah pisang? Enggak dimakan. Nanas? Enggak makan. Jeruk bertukal? Enggak makan. Hanya apel. Nah, kena yang dibatasi objek, maka letakkan di akhir. Innama harrama rabbiyal fawahisha, kan? Sesungguhnya Tuhanku hanyalah mengharamkan al-fawahish. Ya. Perhatikan dibatasi apa? Maf'ul bih. Maka letakkan di akhir. Ya. Tapi itu yang kedua ya. Sampai sini kemarin ya. Betul, yakin. Baik. Insyaallah malam ini kita lanjutkan adalah as-salis, yaitu yang ketiga. Silakan baca. Baik, jazakallahu khairan Ustaz ya. Telah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini sekaligus memurojaah ya. Pertemuan yang ya. Sebelumnya. Biar nyambung maklumatnya. Nah, ya. Karena itu kami undang Anda sahabat Toja di rumah untuk berpartisipasi kembali bagi Anda yang senantiasa berpartisipasi dan juga kami undang Anda yang pertama menyimak kajian kita untuk ikut berpartisipasi. Silakan di 021 823 6543. Kami persilahkan. 823. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu dari Pacitan, Ustaz. Baik. Silakan. Naam, tafadhali ya Um. Naam. Nama itu Salis, Ustaz. Salisan. As-salisu yang ketiga. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan, idza kana al-fa'ilu wal maf'ulu bihi dhamiraini muttasilaini. Naam. Nahu ra'aituka fi suqi amsi. Taqulin ta'ala inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Iya. Lanjut, Ustaz. Ya, lanjut, Dan. Rabi'an. Rabi'an. Idza kana al-fa'ilu dhamiran muttasilan wal maf'ulu isman dhahiran. Naam. Nahu nasahtu at-tullaba. Taqulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amr. Jayyid. Naam, ahsanti. Barakallahu fik. Nah, ya. Wafiq barakallah. Ini baru qira'ah ya, baru baca ya. Iya. Baik, jazakillahu khairan Umu Ida di Pacitan yang sudah membuka kembali interaktif kita di kesempatan malam hari ini. Masih kita undang sahabat Loja yang lain di rumah. Silakan masih membaca yang sama yang telah dibaca oleh Umu Ida dari Pacitan di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan, sudah masuk. Masih membaca yang sama yang telah dibaca oleh dari Pak Cita. Mohon maaf, tampaknya terjadi feedback. Kami mohon bagi Anda penelpon di 021 823 6543 untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Atau kalau memungkinkan di mute terlebih dahulu dan cukup mendengarkan melalui pesawat telepon terlebih dahulu. Baik, kita coba angkat kembali. Silakan, dari siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Fatimah di Bekasi. Baik. Naam, tafadhali. Naam, barakallahu fikum ya, San. Wa fik barakallah. Afwan, ana ketinggalan beberapa ini, San. Kelewat. Oh, gitu. Naam. Sudah jauh jadinya? Iya, iya. Nyesel enggak? Nyesel banget, Ustaz. Hah? Terlewat, kelupaan ininya. Kelupaan, nyesel enggak terlewat? Nyesel banget, Ustaz. Oh, nyesel banget. Iya, tapi alhamdulillah ada rekaman, Pak. Ya? Insyaallah ada. Alhamdulillah. Naam, ya. Di itu ya, di YouTube ya, Ustaz. Baik, naam, tafadhali. Yang salis, Ustaz. Salis, naam. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Salisan, idha kana al-fa'ilu wal-maf'ulu bihi dhamiraini muttasilaini. Nahwu ra'aituka fi suqi amsi. Qaqawli ta'ala. Lahza, ana as'al. Naam. Limadha dhamiraini? Hadha mansub au majrur au marfu' dhamiraini? Mansub, ya Ustaz. Mansub. Naam. Limadha mansub? Khabar kana. Khabar kana. Limadha hadha musanna? Dhamirain. Fa'il dan maf'ul, Ustaz. Ah, li'anna ismuha musanna, sah? Nah. Musa. Apa arti musanna? Musanna itu belum tentu bentuk musanna, bisa jadi dua. Nah. Di sini kula al-fa'ilu wal maf'ulu bih. Nah. Kan dua kan itu? Nah, musanna. Nah. Jadi kalau dia apa menunjukkan dua musanna itu belum tentu bentuk musanna. Bisa jadi orangnya dua, Muhammadun wa Aliun. Tabibani, ya kan? Nah, iya. Baik, jayid. Nahwu. Kalau muttasilah ini? Muttasilah ini. Na'at, Ustaz. Na'at, sahih. Qawli ta'ala, a'udhu billahi minasyafanir rajim. Inna arsalnaka bilhaqqi bashira wa nadhira. Naam. Rabi'an, yuridu an yukhrijakum min ardikum. Mana itu? Ya Allah, kelewat, Ustaz. Kemana lompat? Halaman 32. Hah? Halaman 32. Oh, masya Allah. Mau cepat selesai ini. Rabi'an, idza kana al-fa'ilu dhamir. Ar-rabi'. Yang keempat, sebutkan ya. Ar-rabi'. Idza kana al-fa'ilu dhamiran muttasilan wal maf'ulu isman zahiran. Baik, pertanyaannya? Naam. Isman kenapa mansub itu? Isman itu maktub kepada dhamirun sebagai khobar kan. Oh, ini namanya atful jumlah alal jumlah ya. Oh, atful jumlah. Ya, al maf'ula maktub al fa'il. Iya, kan al fa'ilu dhamiran muttasilan kan? Wal maf'ulu isman dhahira. Pertanyaan, boleh enggak ditukar? Wal fa'ilu isman dhahirun. Tukar ismun, ismun jadi ismun zahir. Wal fa'ilu wal maf'ulu ismun zahirun. Idza kana al fa'ilu dhamiran muttasilan wal maf'ulu ismun zahirun. Enggak bisa, Ustaz. Kenapa enggak bisa? Karena itu tadi karena ma'tufnya itu khobar kana itu khobar kana kan mansub. Waw itu tidak selamanya waw ataf. Nah. Iya. Kalau enggak salah sudah pernah ya. Waw itu wawul hal. Wawul hal. Iya, kalau ismunnya marfu, berarti itu waw itu wawul hal. Yang tadi Ustaz maksudnya yang maf'ul itu ya. Kalau wal maf'ulu isman, berarti ini ataf kepada al-fa'ilu dhamiran. Tapi kalau al maf'ulu ismun, berarti al maf'ulu mubtada ismun khabar. Jumlah khabar itu jumlah haliyah. Nah, sedangkan makanya waw itu apa? Sedangkan maf'ulnya dalam bentuk ism zahir. Itu, itu kalau dia dirafakkan. Kalau dia mansub dan maf isim dan maf'ulnya isim zahir, artinya dan. Apabila fa'ilnya dhamir muttasil dan maf'ulnya isim zahir. Tapi kalau pakai ismun, apabila fa'il dhamir muttasil sedangkan maf'ul isim zahir. Beda. Iya. Itu namanya nanti apa? Namanya jumlah ismiyah haliyah. Baik. Baik. Nahwu nasihtu nasihtu at-tullaba. Iya. Kaqouli ta'ala qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi. طيب احسنت بارك الله فيكم جزاكم الله خير يا استاذ. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ummu Fatimah di Bekasi. Dan masih kita undang kembali, silakan Anda sahabat loja di rumah berpartisipasi masih membaca yang sama di halaman 29 dilanjut 30. Bagian ketiga dan keempat silakan di 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak asing juga ini, Ustaz. Iya. Maafkan saya. Naam. Iya. Silakan. Kalisan. Idza kana fa'ilu wa maf'ulu bihi wa miraini muttasilaini nahwu aitu ka fi suki amsi ka qouli ta'ala inna arsalna ka bil haqqi basyiran wa nadhira. Rabi'an idza kana fa'ilu dhamiran mutasilan dal maf'ulu isman dhahiran. Nahwu nasatu tulaba kakoli ta'ala kala ya Musa atur itu antak tulani kama kota tanafsan bil amsi. Iya. Taib jayid. Ahsan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yaitu ketiga. Atau barangkali ikhwan mau, salah satu ikhwan mau baca sebelum saya jelaskan. Iwa di studio. Iya. Supaya enggak nganggur. Tafadhol. Thalithan, idza kana al-fa'ilu wal maf'ulu bihi dhamiraini muttasilaini nahwu ra'aituka fi suqi amsi. فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. رابعا إذا كان الفعل ضمير متصلا والمفعول اسما ظاهرا نحو نصحت الطلاب كقوله تعالى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. طيب جيد. Yang ketiga adalah wajib mengakhirkan maf'ul bih atau wajib mendulukan fa'il atas maf'ul bih. Maksud sama saja ya. Konteks saja berbeda. Adalah idza kana al-fa'ilu, apabila fa'ilnya, wal maf'ul bih dan maf'ul bihnya, kana itu bentuk ya. Apabila fa'il dan maf'ul bihnya bentuk dhamirain, adalah bentuk dhamir. Arti isim dhamir. Dhamirain muttasilain. Dhamir muttasil. Ya, sama-sama muttasil. Kalau sama muttasil bagaimana? Ya, fa'il dulu. Baru objek. Nggak bisa dibalik. Objek baru fa'il. Karena sama-sama dhamir muttasil. Contoh, ra'aituka fissuki amsi. Mana fa'ilnya? Kentu. Itu fa'il. Kalau dia maf'ul, tentu pakai iya. Ra'aituka. Bisa nggak dibuat, apa, dibalik itu, tanya di akhir. Hah? Bisa enggak? Ra'aika tu. Enggak bisa kan? Atau ra'aika ana. Enggak juga, enggak bisa. Karena sama-sama dhamir muttasil, maka fa'ilnya wajib dulukan. Atau konteks lain apa? Wajib diakhirkan maf'ul bihnya. Ra'aituka. Saya lihat kamu. Ya. Fisuki. Kemudian qaqalta inna arsalnaka kan? Inna arsalnaka, sungguhnya kami mengutusmu kan? Mana fa'ilnya na? Maf'ulnya kaf. Enggak bisa dibalik, didulukan maf'ul bih. Arsalaka na. Enggak bisa. Mesti fa'il dulu baru maf'ul bih. Dan itu wajib. Kemudian keempat. Idza kana al-fa'ilu dhamiran muttasilan. Nah, apabila fa'il dalam bentuk dhamir muttasil wal maf'ul isman zahiran, sedangkan apa, bukan sedangkan, dan maf'ul adalah bentuk isim zahir. Kalau diartikan sedangkan, berarti konteksnya apa? Wal maf'ul isman zahirun, sedangkan maf'ul bentuk isim zahir. Contoh, nasahtu tullaba kan? Mana fa'ilnya? Dhamir muttasil tu. Maf'ul bi tullaba. Enggak bisa nasaha, nasaha at-tullaba tu. Enggak bisa. Kalau dhamir muttasil itu harus bersambung dengan apa? Fi'il. Nah, hatta diganti dengan dhamir apa? Munfasil. Enggak bisa. Nasahat tullaba ana, kan? Nasahat tullaba ana. Ini lughah dhaifah, enggak dipakai. Nah, karena kaidah apa? Selama masih bisa digunakan dhamir muttasil, maka tidak boleh gunakan dhamir munfasil. Nah, itu kaidahnya. Selama masih bisa digunakan dhamir muttasil, maka tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Nah, di situ kan masih bisa muttasil itu tu dipakai, maka bersambung dengan fi'il. Karena tu tidak bisa berdiri sendiri. Nasahtu tullaba berarti isim zahir maf'ul bih wajib diakhirkan. Kaqawli ta'ala, qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Perhatikan kama qatalta nafsan bil ams. Mana maf'ul bihnya? Nafsan, isim zahir. Aina fa'il? Ta qatalta nafsan. Dan wajib itu diakhirkan nafsannya. Ta itulah ada empat ya. Saya tambah lagi. Yang kelima. Karena kemarin itu wajib mendulukan apa? Wajib mendulukan apa kemarin? Wajib mendulukan maf'ul bih ya. Di antaranya apa? Idza tasala bil fa'il dhamirun ya'ula maf'ul bih. Wa idza ibtala Ibrahima rabbuhu kan? Wa idza ibtala Ibrahima rabbuhu. Apa tadi? Yang kemarin wajib mendulukan fa'il. Idza kana. Nah, itu kan wajib apa? Kelihatan ya? Atau kurang kelihatan ini? Iya. Pakai yang besar. Kembali pada fa'il ya. Biar nanti bisa dibandingkan. Idza tasala ya. Idza tasala bil fa'il dhamirun. Ini fa'il pada ittasala. Dhamirun ya'udu kembali alal maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa dhamir itu kembali ke mana? Kepada isim yang disebutkan di awal. Apa contohnya situ? Al-Quran. Iya, wa idzibtala. Idzibtala Ibrahim. Perhatikan maf'ul bih ini. Rabbuhu. Nih, ini fa'il kan? Ini wajib diakhirkan fa'ilnya. Maf'ul bihnya muqaddam. Ini apa? Maf'ul bih muqaddam. Wajib diakhirkan. Kenapa? Karena di fa'il itu ada dhamir. Kembali, pasti kembali kepada isim disebutkan di awal. Kan ini disebut di awal kan? Baru ini. Betul. Nah, sekarang dibalik. Gimana baliknya? Jika di maf'ul bih ada dhamir yang kembali pada fa'il. Nah, ada apa? Ini tentang apa? Mendahulukan, wajib mendahulukan fa'il. Sekarang wajib mendahulukan, wajib apa? Mengakhirkan. Betul. Wajib mengakhirkan maf'ul bih kan? Nah. Yang kelima, idza tasala bil maf'ul bih. Idza tasala bil maf'ul bih dhamirun. Dibalik aja. Ya'udu alal alaba alal fa'il. Kebalikkan diri ini. Apa contohnya? Akhadha akhadha al-abu bintahu ila al-madrasah. Apa arti ini? Ayah itu membawa anak perempuannya ke sekolah. Mana maf'ul bihnya? Ini binta. Ada dhamir nih. Idza tasala bil maf'ul dhamirun nih. Ya'udu 'alal fa'il nih, kembali sini. Wajib itu berarti kena ada dhamir kembali. Bisa enggak didahulukan dia? Akhadha bintahu al-abu. Nah, sama seperti ini juga, bisa enggak dibalik? Wa idzi batala rabbuhu Ibrahima. Enggak bisa. Karena ada dhamir kembali pada maf'ul bih. Demikian juga ini, ada dhamir yang pada maf'ul bih kembali kepada fa'il yang disebutkan di apa? Sebutkan di awal. Sebutkan di awal ini. Nah, ini kan fi'il. Fa'il terletak setelah fi'il, itu jelas. Nah, sekarang ini maf'ul bih-nya. Wajibkah ini mengakhirkan maf'ul bih ini? Atau boleh? Ini wajib dulu kan. Apa? Diakhirkan maf'ul bih. Karena ada dhamir, yujad dhamirun fil maf'ul bih ya'udu ala fa'il. Enggak bisa akhadha bintahu al-abu. Enggak bisa. Tambah yang kelima. Baik. Insyaallah nanti akan ditambah nih ketika ada cetakan selanjutnya. Karena penting juga, ya, ditambah. Masih ada ruang kan gitu halamannya, nah, di bawahnya kosong tuh, nah, bisa digeser. Alhamdulillah. Taib. Bisa disalin ya sana. Ah ya, nanti ada cetakan selanjutnya. Ya. Memang kemarin itu hanya pokok-pokok aja sebetulnya, supaya, tapi itu termasuk karena ada disebutkan terkait dengan fa'il ya, tinggal dibalik biar mudah untuk memahami. Kalau paham fa'il, insyaallah akan faham apa? Maf'ul bihnya. Mendahulukan. Taib, tuntas terkait apa? Wajib mengakhirkan maf'ul bih atas fa'il. Iya. Yeah. Wajib apa? Mendahulukan, mewajib afan, wajib mengakhirkan maf'ul bih atas fa'il. Atau istilahnya apa? Wajib mendahulukan fa'il atas maf'ul bih. Tinggal terserah konteks yang mana dipakai. Unsinya sama maksudnya. Taib, sekarang masuk pada nokta al-khirah. Pembahasan adalah taqdimul maf'uli bihi 'alal fa'ili wa 'amilihi ma'an. Wa mendahulukan maf'ul bi atas fa'il dan amilnya sekalian. Amil apa? Fi'il. Iya. Yeah. Kenapa itu fa'il marfu? Mana amilnya? Fi'il. Iya. Yeah. Fi'il itu yang membuat apa? Fa'il itu jadi apa? Hah? Jadi fa'il itu, fi'il itu yang menjadikan fa'il itu marfu. Demikian juga kenapa maf'ul bi mansub? Kena amil juga. Nah, kena amil apa? Yang mana fi'il, fi'il mutaaddi. Dia mengendaki apa? Maf'ul bi. Makanya harus mansub dia. Nah, sama dengan mubtada. Kenapa mubtada itu marfu? Kenapa khabar itu marfu? Apa yang merafakkan mubtada? Apa merafakkan khabar? Ya, yang merafakkan mubtada ada al-tidak. Amilnya apa? Amilnya abstrak. Kalau untuk mubtada, apa yang menjadikan mubtada itu marfu? Alif tidak. Kena permulaan. Nah, kemudian apa yang menjadikan khabar itu marfu? Mubtada. Nah, itu dijelaskan di dalam apa? Dalam Alfiyah Ibn Malik. Syarah Ibn Aqil, syarahnya Ibn Aqil juga dijelaskan. Ya. Jadi, al-mubtada marfu'un bil-ibtida, wal-khabaru marfu'un bil-mubtada. Demikian juga ini, fa'il marfu' bi, bil-fi'il, atau wama ashbahu, bisa jadi bukan fi'il. Itu isim fa'il kadang, beramal seperti amal fi'ilnya. Nah, demikian juga, maf'ul bi, ya. Yang menjadikan dia mansub juga amil. Amilnya juga fi'il. Atau yang sama dengan fi'il. Seperti isim fa'il, kadang beramal seperti amal fi'il. Nah. Baik. Nah, ini sekarang apa? Mendulukan maf'ul bi atas fa'il dan atas amilnya. Kalau amilnya fi'il, nah, berarti apa? Fi'ilnya apa? Maf'ul bi dulu baru fi'il. Nah, ini luar biasa nih susunannya. Nah, saya bentuk dulu. Coba kita bikin rumus dulu, biar jelas. Apa rumusnya? Nah, rumus apa? Maf'ul bih zid apa? Fi'il zid fa'il. Nih. Nggak bisa maf'ul bi fa'il fi'il. Karena fa'il pasti setelah fi'il. Karena fa'il terletak setelah fi'il. Nah, ini susunan. Maf'ul bi fi'il fa'il. Padahal, yang biasa apa? Fi'il fa'il maf'ul bi. Atau fi'il maf'ul bi fa'il. Itu boleh. Bahkan bisa wajib. Sudah kita bahas kan? Coba dulu. Sunnah aslinya apa? Fi'il zid fa'il tambah fa'il zid maf'ul bi. Kalau fi'ilnya apa? Fi'il apa? Muta'addin. Maf'ul bih. Ini. Atau fi'il zid maf'ul bih zid tambah apa? Fa'il. Fa'ilnya di akhir. Dan ini bisa wajib, bisa jaiz. Nah, bisa jaiz, bisa wajib. Ya, sama juga ini. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Bisa sekarang ini bisa wajib. Dulu kan fa'il. Baik. Nah, sekarang bahas itu adalah ini. Nah, ini yang kita bahas tuh. Ini maf'ul bih dulu kan. Ini apa? Amil ya. Ini amil namanya. Arti amil yang mengerjain. Yang mengerjain fa'il tu marfu, amilnya. Itu fi'il atau atau yang semisal dengan fi'il bisa isim fa'il. Kemudian yang mengerjain maf'ul bih tu mansub adalah amil juga. Amil bisa fi'il, bisa isim fa'il ya. Nah, ini sekarang maf'ul bihnya yang dikerjain itu dulu kan ya? Yang dikerjain itu dulu kan, letakkan di awal. Bolehkah? Hah? Nah, itu pembahasannya. Tergantung maksud dan tujuan. Ya. Dan itu terdapat Al-Quran, uslubnya. Baik, silakan baca. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Dan kami undang kembali sahabat Loja di rumah, silakan Anda masih kami undang untuk berpartisipasi aktif untuk membaca di kesempatan malam hari ini. Di halaman ke-30 silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, silakan kembali ini, Ustaz. Iya, Ummu Fatimah ya. Ummu Fatimah Bekasi. Ya, mengqadah 2 pekan ya, yang lalu. Iya, betul-betul, Ustaz. Taqdimul maf'ul bihi 'alal fa'ili wa 'amilihi ma'an. Naam. يجوز تقديم المفعول به على الفاعل وعامله معا للحصر للحصر نعم للحصر نعم النحو محمدا رأيت أمس إياه ساعدت كقول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وإن كنتم إياه تعبدون ويجب تقديمه إذا كان مما له صدارة نعم صدارة صدارة إذا كان مما له صدارة في الكلام كأسماء الاستفهام والشرط ولم يستوفي العامل مفعوله نحو من رأيت أي كتاب تقرأ كم قلما استعرى أحمد هذا ناقصة استعارة كم قلما كم قلما استعارة أحمد ناقصة بقى ألف يا استعارة ini fi'il ajwaf استعارة يستعير bukan استعارة عينها panjang استعارة setelah عين panjang Ista'ara Yasta'iru A'ara Yu'iru Kenapa A'ara kan? Ya, A'ara Yu'iru Apa bedanya? Ista'ara Yasta'iru Ana asta'iru minka Nah ini bukan terkait dengan apa? Nahu Tapi apa? Lughah Ista'ara Bukan ista'ara Iya Ini alif sinta. Ini alif tambahan. Istara, enggak ada fi'il dua huruf kan? Minimal tiga huruf, enggak ada dua huruf. Betul? Nah, ini wazan ifta'ala ya, Ustaz ya. Iya, istaf'ala. Istaf'ala fa'il. Iya. Ini wazan istaf'ala. Asalnya adalah ara. Itu disulasi kan? Ara. Masuk alif sinta ista'ara. Kemudian kalau apa? Pola af'ala A'ara yu'iru A'ara yu'iru Ini saraf ya. Ini wazan apa? Af'ala yuf'ilu A'ara yu'iru Ista'ara yasta'iru Yasta'iru Itu kurang ya? Ya alif Karena enggak ada huruf itu dua huruf Fi'il dua huruf Enggak ada ya. Kalau ista'ara Berarti ara Enggak ada arah apa arah. Ya. Itu kekurangan nih. Nah, itu. Alhamdulillah. Paham? Kam qalaman. Lah. Nah, paham ti? Paham? Mafhum? Nah, Ustaz. Ya, jadi. Apa yang paham? Ya wajan istaf'ala. Pertanyaan saya tidak apa? Apa makna istiarah dengan aara? Nasi desan. Nasi tahu? Nasi tahu. Baik. Nasi tihi. Istiarah itu meminjam. Meminjam. Ini sinta itu litalab, minta untuk dipinjamin. Ista'artu minkal qalam. Saya pinjam penamu. Kalau a'ara meminjamkan. Nah, makanya timbang af'ala itu atau fa'ala salah satu apa? Faedahnya apa? Lit ta'diyah menjadikan fi'il muta'addi kalau dia fi'il lazim. Ya, a'ara meminjamkan. Ya. Kalau ista'ara itu pinjam. Ya. Meminjamkan. Ya. Paham itu? Iya, iya. Iya. Baik, na'am. Ana lagi kam qalaman ista'ara Ahmadu nahwu ayya kitabin taqra'hu ayya kitabin taqra'hu man tusa'id usa'idhu iya man tunfiq mana man tunfiq maknanya Ustaz? Man aina man? Alala, ma tunfiq unfiqhu. Ah iya, ma tunfiq unfiqhu. Iya. Baik, ahsant, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, masih kita undang kembali sahabat Oja di rumah, silakan di 0218236543. Sudah didahului oleh Ummu Fatimah tadi di Bekasi, ya. Dan Anda bisa mengulang kembali apa yang dibaca oleh beliau, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ridha di ini. Nah, nah, masya Allah, tafadhal ya akh Abu Ridha. Di Medan. Abu Ridha Al-Maidani. Ya, sama. Mas'un Al-Maidani. Baik, تفضل لي. تقديم المفعول به على الفاعل وعامله معا. Iya. يجوز تقديم المفعول به على الفاعل وعامله معا للحصر. نحو Muhammadan ra'aitu amsi iyyahu sa'attu taqawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa in kuntum iyyahu ta'budun wa yajibu taqdimuhu idha kana mimma lahu sadaratun fil kalami ka asma'il istifhami was syarti ولم يستوفي العامل مفعوله نحو من رأيت أي كتاب تقرأ كم قلما استعار أحمد نحو أي كتاب تقرأ أقرأه من تساعد أساعد تساعد ليس تساعد ساعد يساعد يا أمزل Man tusa'id usa'idhu. Ma tunfik unfikhu. Naam, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Ridho di Medan. Iya. Dan masih kita undang kembali sahabat Roja di rumah, masih membaca yang didahului oleh Ummu Fatimah dan Abu Ridho. Silakan di 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ummu Aisyah di Madiun. Nah, baik. Tafadhali ya Um. Baik, sudah terlihat Ummu Aisyah? Iya, sudah. Taqdimul maf'ul bihi 'alal fa'il. Taqdimul maf'ul uli bihi mahlan mahlan pelan-pelan taqdimul maf'uli bihi 'alal fa'ili wa 'amilihi ma'an ya juzu taqdimul maf'ulu maf'uli mudhaf ilaih so iya ya juzu taqdimul maf'uli bihi 'alal fa'ili wa 'amilihi ma'an lil hasri nahwu Muhammadan ra'aitu amsi iyyahu sa'attu taqawlihi ta'ala ka qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa in kuntum iyyahu ta'budun wa yajibu taqdimuhu idza kana mimma lahu sadaratun fil kalami ka asma'il istifhami wasyarti walam yastawfil amilu maf'ulahu nahu man ra'aita ayya kitabin taqra'u kam qolaman ista'aro ahmadu nahu ayya kitabin taqra' akra'hu man tusa'id usa'idhu ma tunfiku un ma ma tunfik ma tunfik unfikhu unfiku taib ahsant barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ummu Aisyah di Madiun. Dan kembali kita undang kembali Anda sahabat Oja di rumah, silakan diputar 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ummu Abdillah kembali di Solo, silakan. Taksimul maf'uli bihi ala fa'ili ba'amilihi ma'an. Yajuju taksimul maf'uli bihi ala fa'ili ba'amilihi ma'an lil kasri. Nahu Muhammadan ro'aitu amsi. Iyahu sa'atu. Kaulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa in kuntum iyyahu ta'budun wa yajibu taqdimihi idza kana mimma lahu sadaratun fil kalami ka asma'il istifhami wa syarti wa lam yastawfil amilu maf'ulahu nahu man ro'aita ayat kitabin taqra'u kam kolaman istaro ahmadu nahu ayat kitabin taqra'u man tusaid usaidhu ma tumfikhu. Baik, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita angkat kembali, Ustaz? Atau iya, Ikhwan di studio. Iya. Silakan. Taqdimul maf'uli bihi 'ala al-fa'ili wa 'amilihi ma'an. Yajuzu taqdimul maf'uli bihi 'ala al-fa'ili wa 'amilihi ma'an lil hasri. Nahwu Muhammadan ra'aitu amsi. Iyahu sa'adtu. Wa qawlihi ta'ala a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa in kuntum iyahu ta'budun. Wa yajibu taqdimuhu idha kana mimma lahu sadaratun fil kalami ka asma'il istifhami wa syarti wa lam yastawfi al-amilu maf'ulahu. Nahu man ra'aita ayya kitabin taqra'u kam qalaman ista'aru ahmadu nahu ayya kitabin taqra aqra'hu man tusa'id usa'idhu ma tunfiq unfiqhu. Baik, jayid. Baik, apakah masih ada lagi dari pendengar? Kita coba angkat kembali, Ustaz. Iya, silakan. Silakan satu penelpon kembali, kami persilakan untuk ikut berinteraksi di kesempatan malam hari ini di 021 823 6543. Kami persilahkan. 021 823. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimul maf'uli bihi 'alal fa'ili wa 'amilihi ma'an. Yajuzu taqdimul maf'uli bihi 'alal fa'ili wa 'amilihi ma'an lil hasri. Nahwu Muhammadan ra'aitu amsi. Iyyahu sa'adtu. Qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa in kuntum iyyahu ta'budun. Wa yajibu taqdimuhu idza kana mimma lahu sadaratun fil kalami ka asma'il istifhami wa syarti wa lam yastawfil amilu maf'ulahu nahu man ra'aita ayya kitabin taqra'u kam qalaman ista'ara ahmadu nahu ayya kitabin taqra'u man tusa'id usa'idhu ma tunfik unfikhu. Taib, lahwa, mungkin terjemihah, bisa terjemahkan sedikit saja. Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mendahulukan maf'ul bi atas fa'il dan amilnya bersamaan. Iya. Boleh mendahulukan maf'ul bi atas fa'il dan amilnya bersamaan. Ilhasri itu apa Ustaz? Untuk membatasi. Untuk membatasi. Iya. Seumpama. Contoh. Contoh. Nahu itu contoh ya. Nahu contoh. Contoh. Atau ya, seperti. Muhammad, aku melihatmu kemarin. Muhammadan ra'aitu amsi. Bagaimana menerjemahkannya? Aku melihatmu Muhammad kemarin. Salah. Itu tidak ada hasar. Nah ini, nah, ya inilah apa? Kalau ini hanya, kalau ini konteks biasa ya. Tapi kalau pada Quran atau hadis bisa salah dalam terjemahkan. Bagaimana terjemahkan itu hasar membatasi. Maka terjemahnya apa? Taib labas. Syukran. Jazakillah khairan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Ini konteks ini bisa bisa maf'ul dulu kan, bisa diakhirkan gitu. Tapi karena tujuannya hasar, Muhammadan ra'aitu amsi. Asalnya apa? Ra'aitu Muhammadan amsi. Itu aslinya apa? Ra'a fi'il tu fa'il Muhammadan maf'ul bih. Itu di awal kan? Fi'il fa'il maf'ul bih. Karena tujuannya adalah menghasarkan apa? Maf'ul bi itu banyak uslub. Tadi apa? Bisa pakai ma'illah, bisa pakai innama ya kan? Nah, sekarang pakai model lain. Itu apa? Dahulukan objeknya atas fa'il dan amilnya. Mesti amilnya didahulukan apa? Dilampaui amilnya. Nah, maf'ul baru apa? Amil dan fa'il. Nah, karena tujuan menghasarkan. Nah, itu apa? Taqdimul maf'ul maf'ul bih, mendahulukan maf'ul bih 'alal fa'il wa 'amilih man, atas fa'il dan amilnya sekalian. Ya, sekalian itu apa? Dilukan. Dua-duanya didahulukan apa? Maf'ul bih dilukan atas atas duanya sekalian. Nah. Tujuannya apa? Amanakalah tujuannya hasar. Bagaimana terjemahan Muhammad ra'aitu amsi? Nah, coba antum terjemah bagaimana? Nah itu dia, hanya Muhammad aku lihat kemarin. Berarti apa? Enggak ada lain. Iya kan? Hanya Muhammad aku lihat kemarin. Muhammadan ra'aitu amsi fisuk. Mau tambah lagi kan? Nah, butuh keterangan. Fisuk itu hanya butuh keterangan. Muhammad ra'aitu fisuk amsi. Ya. Kira amsi itu keterangannya apa? Keterang waktu, boleh di akhir, boleh di tengah-tengah ya letaknya. Muhammad ra'aitu fisuki amsi. Apa artinya? Hanya Muhammad aku lihat di pasar kemarin. Enggak ada orang lain aku lihat. Ya umpamanya banyak temannya kan? Ada Muhammad, ada Ali dan sebagainya. Yang lihat hanya Muhammad. Nah, yang lain enggak kelihatan. Bagaimana usulnya itu dia? Nah, pakai usul ini bisa atau pakai usul apa? Kalau enggak mau diakhirkan, dia awalkan maf'ul bih, pakai usul lain, pakai ma dan illa. Dan pakai innama, tapi maf'ulnya tetap di akhir. Nah, coba pakai ma. Ma ra'aitu fissuki amsi illa Muhammadan. Nah, maknanya sama aja. Tidak, aku tidak lihat di pasar kemarin hanyalah Muhammad. Atau pakai innama. Innama ra'aitu fissuki amsi Muhammadan. Nah, cuma innama itu ada kata penegasan. Sesungguhnya aku lihat di pasar kemarin hanyalah Muhammad. Nah, sekarang ini uslubnya beda. Dia of maf'ul bi tapi langsung apa? Mendulukan fa'il dan maf'ul apa? Fa'il dan amilnya sekalian. Nah, nah itu maknanya sama dengan mana ma dan illa serta innama lil hasar juga. Maka terjemahannya bagaimana? Hanya Muhammad aku lihat kemarin. Enggak ada lain itu. Iyyahu sa'adtu. Apa artinya? Hanya dia aku bantu. Hanya dia aku bantu. Berarti yang lainnya enggak aku bantu. Hanya dia aku bantu. Atau hanya dia tak bantu ya? Pakai tak. Iya. Tak bantu. Itu bahasa Jawa ya, tak bantu. Sini tak bantu. Kalau bahasa Medan, ya tak bantu, tidak. Tapi ini hanya supaya enggak tegang ya. Nah, makanya apa? Nah, bagaimana terjemah Al-Qur'an ini? Qauli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahnya hanya engkau, itu terjemahnya. Hanya engkau kami sembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, di situ Allah pakai uslub ini. Berarti apa di sini? Berarti itu ikhlas. Ini tauhid ibadah kan? Berarti enggak boleh ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh minta tolong hanya kepada Allah. Tentu hal-hal yang hak berkata Allah kan? Minta tolong manusia boleh enggak? Kalau manusia itu bisa melakukannya boleh. Nah, tapi dalam ini adalah hak berkata Allah enggak boleh minta tolong kepada yang lainnya. Kalau minta tolong kepada yang lainnya apa? Syirik. Ya, kan gitu. Nah, itu pembahasan syirik itu. Nah, inilah sekaligus apa? Larangan syirik dalam masalah ibadah dan masalah apa? Ibadah itu bisa ibadah luas kan, termasuk doa. Isti'anah kan doa kan? Nah, tidak boleh. Nah, ini Allah SWT meminta kepada hambanya betul-betul ibadah ikhlas murni kepada Allah. Tidak boleh kena yang lainnya. Kena lain berarti syirik. Nah, konteksnya ini dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika bacain, paham gak kita? Sadar gak kita? Baik itu pernyataan ikhlas dalam ibadah. Hanya engkau kami sembah. Dan hanya engkau kami minta tolong. Tapi habis salat minta tolong pada jin. Ya kan? Nah, ini berarti enggak paham dia Al-Fatihah ini. Ya. Jadi makanya masalah tauhid ini sangat penting sekali. Tapi perhatikan, wa in kuntum iyyahu ta'budun. Asalnya apa? Uslub kalau ini bukan Al-Qur'an, kita kembali uslub biasa bagaimana? Wa in kuntum ta'budunahu, kan gitu kan? Wa in kuntum ta'budunahu, jika kalian menyembahnya. Kan itu. Tapi Allah enggak menggunakan uslub itu. Allah gunakan apa? Maf'ul nahuhu itu arti dia kan ya Allah dulukan atas amilnya dan fa'il. Mana amilnya? Ta'budun. Mana fa'ilnya? Waw jama'ah. Dulukan. Apa maksudnya? Nah, itu harus dipahami maksudnya. Allah mengendaki bahwa hanya dia yang disembah. Enggak boleh yang lainnya. In kuntum jika kalian iyyahu ta'budun. Hanya kepadanya kalian sembah. Hanya kepadanya, itu Allah SWT, kalian menyembah. Nah, itu bisa lihat kembali apa ayatnya. Bisa lihat apa ayat secara keseluruhan ya. Ayat surah Al-Baqarah itu 172. Lihat kembali secara keseluruhannya. Intinya apa? Kalau maf'ul bi maksudnya adalah lil hasar, ya kan? Bisa usulnya apa? Dahulukan maf'ul bi atas amil dan fa'il sekalian. Nah, itu lil hasar. Nah, tinggal aja antum bikin usul dalam berbicara kan? Nah, bisa. Ya, seperti tadi ke iyyahu sa'attu kan. Nah. Apa lagi? Iyyaka sa'attu. Hanya engkau saya bantu. Enggak ada yang lain. Hanya kamu yang saya bantu. Hanya kamu yang saya bantu. Nah, apa lagi? Jangan macam-macam. Udah, saya enggak bantu lagi. Hanya itu. Cuma apa menunjukkan perhatian saya kepada Anda, pada kamu kan. Ya. Yeah. Hanya iyyaka iyyaka sa'attu. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya apa? Wa yajibu taqdimuhu. Yajibu kalau tadi yajuz berarti boleh di awal, boleh di akhir, ya kan? Atau pakai usul pakai ma dan illah. Maka pakai isinya apa? Yajuz, bukan wajib. Kenapa? Karena ada usul lain. Nah, ada usul lain bisa pakai innama, bisa pakai illah, ma dan illah. Nah, karena hasar juga. Maka saya pakai gula pakai yajuz. Kemudian di sini pakai wajib. Nah, kenapa wajib? Wa yajibu taqdimuhu, wajib mendahulukannya. Ini apa ini? Kemana kembali ha ini? Wa yajibu taqdimuhu dan wajib mendahulukannya. Nya apa ini? Nah, lihat di awal yajuzu taqdimul maf'uli bihi kan? Nah. Jadi enggak perlu lagi wa yajibu taqdimul maf'uli bihi itu berulang. Cukup kita pakai apa? Kata dhamir, kata ganti. Wa yajibu taqdimuhu dan wajib mendulukannya apa? Nya maf'ul bih yang sudah disebutkan di awal. Idza kana apabila maf'ul bih tersebut. Nah, mana isim kana? Dhamir mustatir taqdir huwa. Mimma lahu termasuk mimma ma itu litaba'in. Mimma lahu sadar lil ba'd, tabait lil ba'd. Mimma lahu sadaratun fil kalam. Jadi apabila maf'ul bih tersebut termasuk isim yang didulukan di dalam perkataan, dalam ucapan. Kan ada isim yang harus didulukan. Isim apa yang harus didulukan? Istifham. Maka dikatakan sadaratul kalam. Sadara itu apa? Di awal itu sadara. Makanya sadrun atau sadrun itu dada kan? Mana letaknya dada? Di depan kan? Duluan dia daripada punggung, ya kan? Maka dikatakan sadrun. Itu sadara, itu awal, di depan. Termasuk isim yang diletakkan di awal fil kalam dalam ucapan. Apa itu? Kasm istifham, seperti isim istifham. Karena isim istifham harus di awal kan? Nah, kalau isim itu sebagai maf'ul, boleh enggak di akhir? Enggak boleh, wajib di awal. Maka dikatakan wajib. Wajib letak di awal dia. Amil dan fa'ilnya diakhirkan. Wasyarti dan isim syarat. Isim syarat di mana letaknya isim syarat? Di awal juga kan? Man jadda wajada kan? Bisa enggak jadda wajada man? Kan enggak bisa kan? Mesti letak di awal. Man jadda wajada. Man sabara nal. Atau man sabara zafar. Siapa yang sabar, dia berhasil memperoleh. Man sabara zafar. Siapa yang sabar, dia apa? Zafar. Itu apa? Berhasil. Ya. Najah. Nah. Mesti mannya syarti ya. Mesti letak di awal. Dan itu wajib. Itulah katakan, mimma lahu sadaratun fil kalam. Termasuk isim yang harus letak di awal. Sadarat itu di awal ya. Nah. Seperti isim istifham dan syarat. Nah, kalau isim istifham kita jadikan maf'ul bih, berarti wajib di akhir, di apa? Wajib diawalkan. Tapi ada syaratnya. Walam yastawfil amilu maf'ulahu. Ini penting sekali. Dan amilnya belum sempurna maf'ul bihnya. Maf'ulnya enggak sempurna, artinya enggak ada maf'ul bih. Maf'ulnya enggak ada. Berarti yang awal itu maf'ul bihnya. Namanya maf'ul bih muqaddam. Contoh, man ra'aita. Man ra'aita, apa artinya? Siapa yang kau lihat? Nah, siapa yang anda lihat? Man ra'aita. Ya, bahasa kita bisa engkau, bisa anda kan? Kalau orang yang apa lebih tua, jangan pakai kamu. Man ra'aita, siapa yang anda lihat? Cuma Arabnya tetap jata juga. Mau kamu, mau anda tetap ta. Mau ngomong para orang tua juga tah kan? Aina ra'aita ya abi, coba pakai ya abi, ya, biar apa bahasa agak halus. Tapi tetap juga tah, enggak ada. Tah itu arti an apa? Kalau anda ada lain selain tah, enggak ada. Tetap aja tah. Ya, kalau jamak tum, bisa jadi tum itu untuk satu orang kan? Untuk ihtiram juga bisa. Man ra'aitum, ya. Taib. Nah ini man ra'aita, kita lihat. Man ini isim istifham. Bisa enggak diakhirkan? Ra'aita man? Kan enggak bisa kan? Harus letak di awal. Kalau bahasa sehari-hari atau bahasa pasar itu bisa saja. Bahasanya enggak apa? Tidak menurut kaedah ya. Iya, tapi kalau bahasa kaedah fusha harus letak di awal. Man ra'aita. Nah. Kemudian apa tadi? Walam yastawfil 'amilu maf'ulahu. Amil, mana amil di sini? Ra'a. Mana fa'ilnya? Tu, ya kan? Kemudian mannya diawalkan. Nah, sedangkan amilnya tidak sempurna maf'ulmi. Lam yastawfi. Tidak sempurna amilnya atas maf'ulbihnya. Mana maf'ulbih setelah ra'aita? Adakah maf'ulbih setelah ra'aita? Enggak ada, kan? Berarti man itulah sebagai maf'ul bih muqaddam. Nah. Coba kita kasih maf'ul bihnya. Man ra'aitahu? Man ra'aitahu? Ha, itu kembali pada man. Man ra'aita? Boleh enggak itu? Saya tanya. Hal hadhi jumlah sahiha? Atau jumlah khati'ah? Tadi apa? Man ra'aita, ya kan? Siapa yang anda lihat? Adakah maf'ul bih di sini? Enggak ada. Berarti ini apa? Maf'ul bihnya muqaddam. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih muqaddam namanya. Dulukan. wajib. Nah, ini wajib. Kena istim, isim ham. Enggak bisa letak di awal. Ra'aita man, enggak bisa. Mesti man ra'aita. Syarat kedua apa? Amilnya belum sempurna maf'ul bihnya. Enggak ada maf'ul bih di sini kan? Enggak ada. Sekarang kita kasih maf'ul bih. Kita kasih maf'ul bih. Baik. Masih ada waktu insyaAllah. Baik. Nah, ini penting sekali. Supaya paham ini. Sekarang kita bikin maf'ul bih-nya. Uslub yang sama. Baik. Ya. Man. Man ra'aitahu. Ada enggak maf'ul bih di sini? Ada. Dhamir. Dhamir kembali pada man. Iya kan? Benar enggak ini? Man ra'aitahu? Kalau benar, jadi apa ini man di sini? Nah, silakan jawab. Hal hadis sahih? Jika kana khata, limadha? Wa idza kana sahih, limadha? Enggak bisa lepas daripada pertanyaan. Kalinya apa? Kok isim mausul? Ini ke istifham ini. Ini ha. Ha, istifham keduanya. Ini man ra'aita. Siapa yang Anda lihat? Ini man ra'aitahu. Siapa yang Anda lihat? Terjemah saja, sama saja. Iya. Yeah. Ini enggak perlu diterjemahkan lagi karena sudah disebutkan di awal. Benar enggak kedua-duanya? Baik, kita silakan bagi pendengar ya. Coba silakan. Silakan. Tolong dijawab itu. Mungkin di antara sahabat Roja di rumah yang ingin menjawab tantangan dari Al-Ustaz Mas'ud Hafizullah, kami persilahkan di 021-823-6543. Iya. Apakah benar uslub ini ya, Ustaz? Ada dua uslub. Yang pertama man ra'aita. Berarti man itu maf'ul bih muqaddam karena ra'anya belum ada maf'ul bihnya. Sekarang kalau uslub kedua, man ra'aitahu. Boleh tidak? Nah. Atau kalau tidak boleh, berarti mana yang benar? Di atas berarti ya, enggak ada lain tuh. Kalau disalah di bawah, kenapa salah? Baik, Ustaz. Kita baik, berikan silakan kesempatan, Ustaz. Iya. Silakan di 021-823-6543. Ini yang menyimak pembelajaran kita malam ini yeah, cukup banyak Ustaz. Iya, yeah, yeah. Yang ikut berpartisipasi juga cukup yeah, banyak. Iya, yeah, yeah. Namun yang berani menjawab tantangan kita lihat Ustaz. Jangan takut ya, jawab saja. Kalau salah kan bukan salah antum, salah saya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya dari Mandailing Natal ini Ustaz. Iya. Yeah. Silakan, Umu. Ini Ustaz, hamba Allah di Jawa Timur. Oh, terbalik lagi berarti ini. Karena suaranya mirip ya. Mirip, silakan. Iya. Ana mau tanya gini Ustaz, tadi kan yang ana lihat hanya Muhammad. Gimana kalau dibalik hanya Muhammad melihat ana atau selain dari? Oh, ini pertanyaan atau menjawab ini? Iya, ana cuma tanya itu Ustaz. Ya. Apa? Coba ulang kembali. Bagaimana kalau ini ya, kalau bahasa Arabnya Muhammad, hanya Muhammad yang melihatku begitu. Oh, Muhammad melihatku. Berarti fa'ilnya ya. Boleh enggak fa'il di awal? Lil hasab maf'ul, enggak ada fa'il, enggak ada di awal. Itu ingat, fa'il harus terletak setelah fi'il. Jadi kalau fa'ilnya di hasab, berarti fa'ilnya pakai uslub pakai ma'al dan illa atau innama. Innama. Paham itu? Innama ra'aitu Muhammadan. Nah itu. Apa? Apa? Tadi fa'il ya. Innama ra'ani Muhammadun. Karena maksud fa'il kan? Innama ra'ani Muhammadun. Apanya? Sesungguhnya yang melihat saya hanyalah Muhammad. Nah, berarti fa'ilnya di ujung sekali. Di akhir. Karena lil hasar. Lil hasar pakai innama atau illa itu di akhir. Atau pakai ma. Ma ra'ani illa Muhammadun. tidak ada yang milik saya kecuali si Muhammad. Jadi ini tidak bisa pakai uslub maf'ul apa seperti maf'ul mi di awal. Karena kalau di awal itu enggak bukan fa'il, mubtada jatuhnya nanti. Iya. Iya. Baik. Baik. Untuk pertanyaan tadi berani iya. Untuk iya. Menjawab tantangan ya, Ustaz? Iya, betul. Tapi tampaknya terputus, Ustaz. Iya, ya. Tadi hamba Allah di Jawa Timur. Berarti kita undang kembali sahabat Raja di rumah, silakan. Siapa yang berani untuk menjawab tantangan ini? Apakah uslub man ra'aitahu ini tepat benar, atau tidak? Iya, Ustaz? Betul. Silakan, ada Abu Ridho tadi di Medan, iya. Ada Ummu Abdillah di Solo, ada Ummu Fatimah di Bekasi, dan juga penelpon-penelpon tadi. Silakan kami tunggu di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Aisyah di Madiun. Umu Aisyah di Madiun. Baik. Silakan. Iya. Itu man ra'aituhu. Bukan itu, tak. Man ra'aitahu. Iya. Itu maf'ul bihnya hu. Buka. Saya tanya adalah pertama, apakah uslubnya benar seperti itu? Boleh atau tidak? Uslubnya benar, Ustaz. Benar. Wajib di depan karena maf'ul bihnya wajib di depan karena dia isim istifham tadi. Sekarang maf'ul bihnya mana? Man atau dhamir ha? Dhamir ha. Baik, kalau gitu dhamir man sebagai apa? Kembalinya ke man. Iya, mannya sebagai apa? Mannya sebagai maf'ulun bih. Isim istifham. Masa maf'ul bih dua situ? Ra'a itu butuh satu maf'ul bih cukup. Ra'a itu fi'il muta'adi hanya satu objek. Saya melihat si Ahmad. Enggak ada objek dua. Ra'a itu hanya satu objek. Kalau objeknya ha itu berarti man itu bukan objek. Masa maf'ul bih lagi? Paham? Paham. Iya. Enggak bisa. Ya, isim istifham itu, Ustaz. Iya, betul. Isim man istifham. Saya tanya tadi, kalau pakai hu, ra'aitahu, lalu itu maf'ul bih, kalau itu man sebagai apa? Itu pertanyaannya. Enggak bisa maf'ul bih juga. Iya, kan. Kalau maf'ul bih, ya itu tadi yang di atas. Man ra'aita. Nah, baru dia maf'ul bih. Karena ra'anya enggak ada maf'ul bihnya. Maka man itulah maf'ul bih. Dulukan dia. Maka saya tanya tadi, kalau pakai bamir, man ra'aitahu, apakah benar usul itu? Atau salah? Usulnya sudah betul itu. Betul, yakin? Yakin. Yakin. Tapi, terus man jadi apa? Jadi mubtada. Ah. Nah, betul itulah dia. Itu mubtada, sudah jadi mubtada, berbeda fungsi. Mubtada, betul. Nah, ra'aitahu itu fi'il fa'il maf'ul bi, itu khabarnya dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Apa syarat khabar jumlah fi'liyah? InsyaAllah sudah akan datang ada tentang jumlah fi'liyah ya. Tapi kan sudah diajarkan sebelumnya. Apa syarat kalau khabar bentuk jumlah fi'liyah? Atau jumlah ismiyah? Ada fi'il dan fa'il. Kemudian fi'il itu kalau membutuhkan maf'ulun bih, ada maf'ulun bih yang kembalinya kepada mubtada. Enggak. Ada jawabnya enggak tepat ya. Oh, khobar jika fi'il, jika khobarnya jumlah fi'liyah, itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi fi mahali raf'in khobar. Enggak, mesti ada rabit. Jadi kalau khabar itu bentuk jumlah baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah mesti ada rabit. Nah. Iya. Mesti ada rabit. Rabit, iya, Ustaz. Pengikat. Apa syaratnya? Ada rabit. Rabit. Apa rabit di situ? Pengikat yaitu dhamir itu. Dhamir, mesti ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Dhamir itu terserah apakah dhamir fa'il atau dhamir maf'ul bih. Nah, di sini dhamir maf'ul bih. Nah. Iya. Sama seperti kita begini ya. Berarti ini jelas ini mubtada ini. Ini enggak ada lagi i'rabnya kecuali mubtada ini. Karena man itu bisa khabar, bisa mubtada. Ini sudah ada, ini bentuk jumlah fi'liyah kan? Enggak mungkin mubtada. Ini mubtada. Jumlah fi'liyah khabar. Mana jumlah fi'liyah? Mana dhamir rabitnya? Ini dia hak kembali pada man. Nah, ini sebagai maf'ul bi sekalian rabit kembali pada man. Sama-sama kita katakan apa? Ahmad. Ahmad. Kenapa? Ahmad qama. Atau lebih enak Ahmad safara, ya kan? Ahmad telah safar. Mana khabar? Ini khabar jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena ini fi'il ada fa'il. Fa'ilnya apa? Huwa. Fa'il dhamir, fa'il pada huwa. Nah, ini sekaligus rabit kembali pada Ahmad. Rabitnya. Safara fi'il madhi, fa'ilnya dhamir satir takdir huwa. Huwa ini sekaligus rabit kembali pada Ahmad. Enggak bisa Ahmad safarat. Itu hiya. Nah, itu sama aja. Baik itu rabitnya dalam bentuk fa'il, ya karena jumlah fi'il ya kan? Baik itu fa'il atau dia maf'ul bi atau juga bisa mudhaf ilaih. Contoh Ahmad safara waladuhu. Apa artinya? Ahmad telah safar anak laki-lakinya. Yang safar Ahmad atau anak laki-lakinya? Anak laki-laki. Anak laki ini. Ini fa'il kan? Ini fa'il pada safara. Nah, ini jumlah fi'liyah safara waladu. Mana rabit kembali pada Ahmad? Ini dia. Mesti itu. Enggak bisa Ahmad safara waladu tanpa dhamir. Enggak bisa. Karena maknanya apa? Enggak masuk maknanya. Ahmad telah safar anak itu. Apa kaitan dengan Ahmad? Kenapa disebut Ahmad? Ahmad telah safar anak itu. Enggak kan? Seharusnya apa? Ahmad telah safar anaknya. Nye itulah dhamir kembali pada Ahmad. Sama ini juga nih. Nah, ini dia. Man ra'aitahu, siapa yang anda lihat? Man ini bukan lagi objek, tapi apa? Maf'ul bi, apa? Mubtada. Karena fi'ilnya sudah ada maf'ul bi-nya. Kalau ini enggak ada maf'ul bi, berarti man itulah maf'ul bi, muqaddam. Hukumnya wajib. Baik, ahsanti ya barakallahu fiki. Ahsan Ustaz. Ya. Itu Ahmad ra'aitahu, itu yang robotnya hunya itu ya? Iya, betul. Kembali pada man. Enggak, yang bawah sendiri itu. Yang mana? Yang bawah sendiri. Sebelah sini mana? Ustaz tulis itu, nah itu. Apa? Itu robotnya. Waladuhu. Ahmad safara waladuhu, iya kan? Iya, itu robotnya waladuhu. Ha. Apa hunya? Hanya, hanya. Ha ini, oh, iya. Robot itu kan domir. Walad itu bukan domir. Ha ini domir. Hunya itu dhamir kembali kepada Ahmad. Hu itu nye kan? Oh iya. Ahmad telah berangkat anak laki-lakinya. Kata orang Betawi, ya kan? Ya. Nye itulah dhamir. Mesti ada hanya ini. Kalau enggak ada, enggak nyambung. Putus antara Ahmad dengan Safar Walad. Putus dia. Enggak nyambung. Maknanya pun juga enggak nyambung. Ahmad telah Safar anak itu. Kalau pakai lemon, kita tertutup anak-anak itu. Nggak nyambung dia. Ya. Taib. Yes. Barakallah fikir, Om. Taib, sampai di sini kajian kita, karena sudah setengah 10 ya, menggunakan apa yang dibahas ini, bisa dipahami. Nah, silakan kelanjutan pahami sampai akhir ya. InsyaAllah ta'ala, pekendapan kita lanjutkan. Wallahu'alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.